Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Menuntunku selalu, bawa ku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawa ku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah, Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat.